Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Para rawuh kaum muslimin soho muslimat ingkang kawula mulyakaken, alhamdulillah wonten ing kesempatan menika sinaosa adem niki nggih, tapi anget. Napa maksudnya niki adem tapi anget? Adem hawane ning anget suasanane, remen bingah nalika kula panjenengan sami kok dumugi dalu menika tasih dipun paringi kesempatan dening Allah Azza wa Jal, dipun paringi kegampilan gampang anggenipun kula panjenengan sami nglangkahaken kaki-kaki samparan kula panjenengan sami menuju masjid menika. Sak perlu kita ngelaksanakan setunggal ibadah ingkang agung inggih menika tolabul ilmi. Perkawis ingkang abot niku kraosipun enteng nalika ngertos bilih perkawis menika kathah ganjaranipun. Sing abot dadi enteng, anyese hawa jawah lan sak pitrutipun niki mboten kraos napa abot nalika kula panjenengan sami sampun faham bilih menuntut ilmu matos ilmu sinau Al-Qur'an lan hadis menika pahalanipun napa ageng. Nggih. Tiang ingkang matos donya mawon rasane enteng kontangi jam 1. Enteng niku sing dipatos napa? Donyo mangkat menyang pasar nggih madosi sayur sing murah mangke siang dipun napa sate niki ingkang dipun pados napa donyo nggih napa malih ingkang dipun pados akhirat. Alkitab wa sunnah niki langkung agung langkung ageng pahalanipun, mboten saged dipun bandingaken nggih donyo lan napa sak isini pun. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Mila mbok bilih wonten ingkang radi kirang semangat, disemangati malih. Ingkang radi loyo dipun pompa malih supados napa? Semangat. Nah niki. Walhamdulillah kula panjenengan sami dumugi dalem menika tasih dipun paringi semangat kemudahan. Mila monggo kita syukuri. Ampun ngantos kula panjang sami dados tiang ingkang kufur ya kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Wonten ing kesempatan dalu menika nggih. Kula namung badhe ngengetaken. Nggih. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Apa? Oh, bahasa Indonesia. Campuran boleh, Nam, ya. Kita campur, Nam. Nggih. Bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Iya. Iya. Jadi pada kesempatan dalu menika, ya, malam ini kita akan mengingatkan bahwasanya kula panjenengan sami ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mengikuti jalanipun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi baik lesan kita, hati kita, dan amalan perbuatan kita. Nggih niki tujuan kula panjenengan sami, tujuan kita semuanya sinau belajar ngugemi agami Islam, berpegang dengan Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi alaihi salatu wasalam agar baik tiga perkara ini. Lesan-lesan kula panjenengan sami, lesan kita menjadi baik. Ya. Badan kita, amalan badan kita juga menjadi apa? Baik. Juga hati kita menjadi baik. Niki tujuan kula panjenengan sami sinau belajar agama Islam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan sampun beberaken amalan-amalan yang akan menjadikan lesan itu baik. Juga Nabi alaihi salatu wasalam sudah menjelaskan sampun nerangaken amalan-amalan badan yang menjadikan badan kita juga napa baik. Juga Nabi alaihi salatu wasalam telah menjelaskan sampun nerangaken amalan-amalan hati. Keyakinan-keyakinan ingkang nalika dipun yakini, kita yakini hati kita juga akan menjadi apa? Baik. Niku. Ditambah Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan yang jelek-jelek juga. Nabi alaihi salatu wasalam sudah memberikan peringatan. Dipunelingaken dening Rasul SAW ada kalimat-kalimat, ucapan-ucapan ingkang nalika dipun ucapaken dados rusak lisan kula. Ada kalimat-kalimat yang jelek diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Termasuk juga perbuatan-perbuatan ingkang napa? Rusak. Termasuk ugi keyakinan-keyakinan, amalan-amalan, ati ingkang juga rusak dan jelek sampun dipun terangaken dening sinten? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ndak ada yang kurang. Wonten ingkang kurang napa mboten? Mboten sampun. Nggih. Ya. Mila nalika kula panjenengan sami saestu temenanan ketika kita serius membaca Al-Qur'anul Karim, membaca hadis Nabi alaihi salatu wasalam, kita akan mendapatkan insyaallah badan kita, hati kita, lisan kita menjadi baik, dan itu syarat untuk seorang masuk ke dalam apa? Surga. Kalau ternyata nanti masih ada yang kotor, masuk dulu ke dalam neraka. Subhanallah. Sebab ingkang mlebet wonten ing swarga niku ingkang sampun resik. Nggih. Lisanipun, nggih. Atinipun, amalanipun baru kemudian dia masuk ke dalam apa? Surga. Ya. Akan ditimbang amalan, sing ditimbang amalan kabeh, lisan ugi dipun apa? Timbang amalan lisan ditimbang, amalan badan ditimbang, amalan hati juga ditimbang, kabeh dipun timbang. Yang ditimbang antara yang baik dan yang buruk. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sapa wonge kang amalan kebagusan, amalan kebaikannya itu lebih berat, fa huwa fi isyatir radiyah, piyambakipun dheweke kuwi mau mendapatkan kehidupan yang diridhoi, yang dia suka, ridho nggih menika jannah, swarganipun Allah, surga Allah. Ananging kosok wangsule, siapa yang ringan amalan kebaikannya, lebih banyak amalan kejelekannya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka apa? Hawiyah. Kalau dia masih muslim, masih memiliki iman, senajan seberat dzarrah, seberat dzarrah, dzarrah niku biasanya dipun artikan wiji napa sawi, ning maksudipun ukuran sing paling cilik, yang paling kecil. Senajan walaupun dia ini memiliki iman, walaupun satu biji sawi, tapi dia masih seorang muslim, masih memiliki iman, belum keluar dari Islam, nanti dia akan masuk ke dalam surga. Ananging diawali dulu dengan diazab oleh Allah Azza wa Jal di dalam apa? Neraka. Agar bersih. Wabillahi taufik. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya ada sekelompok manusia yang melakukan dosa-dosa besar dari kalangan muslimin, dimasukkan ke dalam neraka, hatta sara fahman, sampai menjadi faham, ngantos dadi areng, disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka mendapatkan syafaat setelah diazab oleh Allah, dibersihkan dengan neraka. Allah Azza wa Jal mengeluarkan mereka ini kanti sebab syafaatipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi memberikan syafaat kepada mereka, para pelaku dosa besar, setelah diazab oleh Allah, didalakan keluar dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sungai di pintu surga, Nahrul Hayat, sehingga ketika dimasukkan nalika dipun lebetaken wonten ing sungai utawi kali lepen niku, berubah menjadi baik lagi tubuhnya dan kemudian masuk ke dalam apa? Surga. Mila ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, saya dan anda tentunipun kepingin nalika sedo samun resik, sehingga mboten perlu dipun resiki wonten ing pundi? Neraka. Kita tidak ingin seperti itu. Tidak ingin seperti itu. Kita ingin meninggal dalam keadaan bersih. Nah, niki cita-cita kula panjenengan sami. Resik atinipun, resik lesanipun, resik amalan napa badanipun. Bersih ini semua. Ya. Jadi di dalam kita mengaji, belajar harus serius. Saya punya keyakinan seperti ini, betul atau tidak? Perlu tanglet takon. Nek wonten jawabanipun walhamdulillah, nek mboten dipun patosi, mesti wonten jawabanipun wonten ing Al-Qur'an lan Sunnah, pasti ada jawabannya. Saya punya keyakinan seperti ini, Pak Ustaz. Coba tanyakan kepada para ulama, bener ndak keyakinan ini? Ha niki. Ampun ngantos kula panjenengan sami nggadahi keyakinan ingkang keyakinan ini justru menghambat kita masuk ke dalam apa? Surga. Bahaya ini keyakinan. Ya, kita sudah sering menyebutkan beberapa contoh-contoh keyakinan itu. Barangkali bisa kita sebutkan sekarang juga, kita ulang lagi. Ingkang namipun pelajaran kan dipun ulang-ulang. Nggih. Dipun ulang-ulang. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, termasuk Al-Qur'anul Karim diperintahkan oleh Nabi untuk dipun waos, diulang, diulang, diulang, sebab ingkang naminipun apalan Al-Qur'an niku langkung gampang ucule tinimbang unta ingkang napa? Nah, ya. dari ikolnya. Unta niku nek tasih mandek supaya nih orang menyat niku sikile niki di napa? Dijiret. Dengkule lah nggih. Nek dengkule dijiret kan ora iso munggah kan ngoten nggih. Ketika dia duduk lah ya, diikat, dijiret. Nah niki nek dicopot langsung menyat, cepet banget menyate. Orang nganggo proses nang. Aras-arasen nggih. Kalau dilepas langsung berdiri, ndak ada ceritanya kemudian ngulet dulu, ndak langsung menyat. Nah. Cepet. Nah, ya. Ya. Ndak seperti kita kalau bangun pagi ya. Nah, ya. Digugah. Ya, anak kita kadang subhanallah. Nah. Lebih kasih anak kita digugah. Pak, bi, azan, yo, ngusik. Nah. Sebentar. Nah. Ya, itu kita. Nah, ya. Ya. Subhanallah. Nah, ya. Al-Quranul Karim diperintahkan untuk diulang, diulang, diulang. Karena sangat mudah lepas. Ilmu juga demikian, diulang, diulang. Nih, monggo kita ngulangi sedikit contoh. Jenengan harus serius, Anda harus serius untuk bertanya. Tanglet, niki amalan kula niki pun leres napa dereng, sudah betul atau belum? Saya sejak kecil diajari ibadah kok seperti ini, betul atau tidak? Sejak kecil saya diajari wudu seperti ini. Biyen wudune ngeten iki Pak, leres no mboten misalipun. Ya. Yeah. Atau mungkin panjenengan nggadahi muamalah. Dol tinuku, jual beli, sewa menyewa, gade menggadekan, pinjam meminjam. Niki pun leres napa dereng? Sudah betul atau tidak? Mbok bilih kok mangke kepanggih, ketinggal, kok tasih napa? Salah. Ya. Dan jangan khawatir, jawaban itu semuanya sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim lan sunnahipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada jawabannya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Contoh, misal, contoh ini pun, katah tiang Jawi secara khusus di Jawa, tapi sebenarnya ini keyakinan sudah ada sejak zaman dulu, Fir'aun pun seperti itu, keyakinan tatoyur, keyakinan apa? Tatoyur, tatoyur niku ya yakin utawi nggadahi raos ajrih wedi yakin nek apes narika napa ya melihat burung tertentu, manuk tertentu. Nggih. Mungkin masing-masing daerah benten. Nggih. Nggih. Nek wonten manuk napa nika nggih. Hah? Gagak nggih. Nggih, pilih saged mawon utawi burung hantu ya. Ya. Buwek. Nah, buwek. Ya, saya saja kalau lewat jalan ada suara buwek merinding juga ya kan. Enggak tahu ini suara apa, oh ternyata ini toh buwek namanya. Tadinya saya enggak tahu namanya, ternyata oh ini ternyata manuk buwek. Ya. Burung hantu sebenarnya itu ya. Ada orang kalau terdengar suara ini, waduh tratat. Ini alamat, ini tanda saya akan ciloko. Akan apes. Ya. Kalau kebetulan saya sedang melakukan usaha, kemudian tiba-tiba terdengar suara itu, langsung berhenti usahanya. Wis, nek tak terus ke, kalau saya lanjutkan, wis ngalamat ora dadi. Rasa sisan. Mandek tekan kene wae rugi ora apa-apa daripada ruginya lebih apa besar. Wah ini kan sudah keterlaluan ini ya. Apa kaitannya antara manuk dengan apa ya, untung rugi enggak ada ya. Ketiban cecek sami mawon ya. Sama saja itu keyakinan, sebenarnya bukan hanya burung tetapi dia kemudian tergantung kepada apa yang dia lihat, tergantung dengan apa yang dia dengar, tergantung dengan apa yang dia saksikan. Niku. Tasi numpak motor, tiba-tiba ada pohon pisang rubuh, bruk. Waduh, ono apa iki? Ya. Ngalamat nem. Ya ini ngalamat nem. Kalau alamat angin ribut ya, ya ini memang ada angin, lain masalah. Ini maksudnya alamat bahwasanya saya akan apes. Usaha saya. Ini kan berarti tidak bertawakal kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi hatinya digantungkan. Gantungkan hati kepada sesuatu yang dia lihat. Niki. Tatoyur niki. Termasuk syirik kepada Allah. Sebab niki ngerusak tawakal. Tawakal niku ibadah hati. Yang seharusnya seorang bertawakal kepada Allah, ini malah bertawakalnya bukan kepada Allah. Kadang-kadang rasa takutnya ini berkepanjangan. Tidak hanya sehari dua hari, kadang sampai dibawa sampai setelah nikah dan seterusnya. Ya. Wabillahi taufiq. Sing mandan mirip kalih niku nggih, misale ketika sedang nikahan ya, tiba-tiba ya ada tamu yang pertama kok pincang. Wah, jadi sing teko pertama pincang. Sing nyalami pertama kali orang yang apa? Pincang. Tratat. Nah, ini jangan-jangan pernikahan saya pernikahan yang apa? Ya pertanda buruk. Setahun ndak punya anak. Oh, gara-gara mbiyen kayak ini. Teko pertama kali pincang. Dua tahun juga belum. Ah, ini temenan namanya. Ya. Mulai ada masalah, problema, masalah. Ini berarti tatoyur itu dia bawa seumur apa? Seumur hidupnya. Tidak boleh. Nah. Niki contoh, keyakinan yang salah. Contoh malih ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Niki juga pernah kita sebutkan. Keyakinan bilih orang yang meninggal itu tahu keadaan orang-orang yang apa? Hidup. Ya, orang yang meninggal itu tahu keadaan orang-orang yang hidup. Bahkan mengunjungi keluarganya rutin setiap malam Jumat. Nah, ini kan keyakinan. Ingkang naminipun keyakinan itu bisa berpengaruh dengan amalan, lisan, dan badan. Saged lho niku. Nggih, contone. Malam Jumat bocah-bocah doreang. Wis iso doreang, doreang. Mbah teko. Mbah teko, mbah datang ini. Akhirnya kan lisan berbicara ini. Ngajari anak kita meyakini sesuatu yang mana buktinya. Pundi buktini pun. Mana dalilnya. Kamu berkeyakinan seperti itu. Sing jenenge keyakinan perkara gaib. Ini kan kedah wonten apa? Buktine dalile. Ya. Terus punya keyakinan seperti itu. Mendengar, mengerti keadaan kita. Sampai akhirnya kathah di antara menungso nggih napa-napa lajeng teng kuburan njaluk napa nggih restu arep sunatan pergi kemana kuburan seakan-akan dia mendengar mbah nyun anu niki restunipun niki keng wayah badhe sunatan nggih nikahan juga gitu niki putra wayah badhe nikahan lapor dulu. Niki orang ngobrol ngomong seperti itu punya keyakinan enggak kira-kira? Ya mesti ada keyakinan itu. Ya kalau hanya sebatas itu nanti lama kelamaan berbahaya. Akhirnya pun jaluk tolong. Nyuwun tolong namanya. Dan seterusnya. Ini nanti masuk kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sebabipun keyakinan ingkang salah niki. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mboten mangertos, tidak tahu apa yang terjadi. Tidak tahu. Kita mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi, betul akan sampai kepada beliau. Tetapi disampaikan oleh malaikat. Niki khusus kagem sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teng pundi kemawon panjenengan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Utawi sholawat ingkang sanes ingkang dipun syariataken, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Niki Rasul tidak mendengar, ananging salam menika akan disampaikan oleh malaikat-malaikat Allah. Niku ingkang dipun sampaikan nggih niku ming salam niku ingkang dipun sebat wonten ing napa hadis. Adapun Rasul mendengar, melihat niku mboten nggih. Mila mboten leres nalika wonten tiyang ingkang datang ke kuburannya Nabi alaihi salatu wasalam nggih njaluk tulung nyuwun kepada Nabi, bahkan sebagian mereka wonten sing nulis surat. Nulis surat niku dan ditulis suratipun. Kita pernah dibacakan surat sampun natih niku wonten tiyang mbalang-mbalangaken surat. Nggih. Teng pemakaman Baki utawi teng pemakaman Rasul, kadang sebagian ada yang bawa foto kok ya sempat-sempatnya memasukkan foto di situ. Nggih. Kinten-kinten maksude napa store foto niku? Ben dikenal. Mangke teng akhirat entuk syafaat. Ini lho saya. Nggih. Nah ini kok bisa? Keyakinan saking pundi niki? Menawi kula panjenengan sami kepingin pikantuk syafaatipun Nabi alaihi salatu wasalam, niku wonten caranipun diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam agar kita mendapatkan apa? Syafaat. Yang pertama adalah perbaiki akidah kita. Ampun ngantos kula panjenengan sami nglakoni napa? Syirik niki nomor setunggal. Syarat pikantuk syafaatipun Rasul kula panjenengan sami kedah resik saking napa syirik. Dalilipun hadis ingkang sahih, sahabat Abu Hurairah tanglet bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, duh Rasulullah, sinten tiyangipun, siapa orangnya yang berbahagia dengan mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Wong kang entuk syafaatku, orang yang senang dan paling berbahagia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat napa? La ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Ingkang dipun maksud ikhlas, resik mboten dipun campuri dengan napa? Syirik. Niku ikhlas. Niki syarat ingkang nomor setunggal supados pikantuk napa? Syafaat. Supados pikantuk syafaat ugi juga memperbanyak solawat dan salam kepada siap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak solawat. Napa malih ahlus sunnah wal jamaah. Tiang ingkang semangat anggenipun ngaos ngaji nggih. Kedah semangat anggenipun solawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap solat kita sudah bersolawat. Tetapi jangan hanya itu. Harus kita berusaha untuk memperbanyak napa? Solawat. Badhe mlebet masjid, solawat. Medal masjid, solawat. Setelah azan, solawat. Sebelum berdoa, solawat. Atau di waktu-waktu yang seperti ini, kapan kemauan saged solawat. Sing penting sanes wekdal ingkang napa terlarang. Seperti di WC niki sanes anggone kangge zikir lan donga. Ah ini. Niki supados kula panjenengan sami pikantuk napa syafaat. Nglaksanakaken sunnahipun Rasul, cinta kepada Rasul, ajaranipun Rasul lan sak pitrutipun. Dados mboten leres keyakinan-keyakinan kala wau, keyakinan kalau orang yang mati apa? Mendengar, melihat, ya, mengetahui keadaan kita. Nek kados niku wis tambah tersiksa orang yang di kuburan itu namanya. Ya. Mesake waduh anakku ngelih nam. Wah bojoku nikah meneh ya kan repot lagi kan ya. Repotnya seperti ini ya. Loh kalau punya keyakinan seperti itu otomatis kan demikian ya. Akhirnya tambah enggak genah kalau orang punya keyakinan yang salah. Nggih. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Keyakinan-keyakinan ingkang salah menika sedaya sampun dipun lurusaken. Diluruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan sampun dipun ajaraken. Ucapan-ucapan yang bermanfaat, ucapan-ucapan yang akan mendatangkan kebaikan. Contone niki nggih ugi sampun nanti kita bahas dipun engetaken malih supados semangat anggenipun ngamalaken. Nggih, contohnya zikir. Kalimat ingkang enteng tetapi sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ngendika kalimatani khafifatani 'alal lisan, ada dua kalimat, rong kalimat. Khafifatani 'alal lisan, enteng, ringan untuk diucapkan dengan lisan. Tetapi habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh ar-rahman, oleh Allah. Dan sangat berat timbangannya nanti. Abot wonten ing timbangan. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Enteng. Para ibu ingkang sampun sepuh, para bapak ingkang sampun sepuh, mboten gadahi kegiatan, kepingin ngamal, kepingin sholat sing suwe, abot. Kepingin, bahkan mungkin berangkat haji sudah tidak bisa. Karena memang sudah apa? Lemah. Duit ono. Tapi kesehatan tidak memungkinkan. Dulu ada seorang wanita yang sudah tua bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya kepingin beramal, kulo kepingin saged ngamalan sing enteng, saged kulo lakoni kanti lenggah, bisa saya amalkan dengan duduk, tapi pahalanya apa? Ageng. Nggih niki diantara yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasul adalah tasbih, tahmid, takbir lan apa? Tahlil. Contohnya pun wau tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Saya setu niki. Barokah. Dipun amalaken. Amun ngantos mboten. Senajan sepisan pindho sedinten, apalagi kita bisa banyak membaca. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Enteng nggih. Enteng napa mboten? Enteng. Panjenengan ingkang nyambi sadean teng warung kok ora payu-payu kan. Tapi mendapatkan keuntungan yang lebih dari yang diharapkan itu. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dan itu menjadi sebab rezeki. Insyaallah taala. Nggih. Macul nggih. Saged niku nyambi macul ora terus marake salah anggenipun macul niku mboten. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Sambi nyambi napa? Macul. Kalau ndak sambil berjalan menuju sawah ya membawa pacul, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ya. Seorang ibu yang kadang mengeluh, anake kok melek terus saben bengi, sambil ngipasi anak, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini biasanya ibu-ibu yang tahan. Kalau bapak-bapak sudah merem wis perjuang. Wis anake nangis, sing penting aku turu. Itu kalau bapak-bapak seperti itu. Tapi ibu-ibu enggak bisa. Ya. Mau enggak mau dia harus apa? Bangun. Nah, di saat itu boleh atau enggak saya sambil zikir. Masyaallah zikir, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Berat di timbangan itu nanti. Nah, ini contoh mawon niki. Nggih. Kantun dipun amalaken. Amalan perbuatan juga demikian diajarkan oleh Nabi. Dan yang jelek-jelek juga diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ucapan sing kotor yang membahayakan agama ini. Contohnya sumpah dengan nama selain apa? Allah. Niki dipun haramaken. Bersumpah. Nek naminipun sumpah niku nggih harus dengan nama siapa? Allah, demi Allah. Wallahi, nah, ngeten. Kalau wal Ka'bah demi Ka'bah. Mboten pikantuk niki, haram. Merusak akidah, merusak. Ingkang terakhir masyarakat muslimin, dipun ajari kula panjenengan sami amalan-amalan yang bermanfaat dan diingatkan amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Akidah keyakinan dipun terangaken, amalan lisan ugi dipun apa? Terangaken sing bagus karo sing ora bagus, termasuk juga perbuatan-perbuatan ini diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, perbuatan yang baik dan perbuatan yang apa? Buruk. Dipun terangaken. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mila pesen kangge kawula pribadi lan Anda semuanya. Monggo sami semangat. Anggenipun kula panjenengan sami belajar sinau. Ampun terus ora usah takon lah, nek takon ngerti haram malah dadi abot namine. Aku ora kepengin kaya Bani Israil kakean takon. Boten-boten leres niki namine. Ada yang seperti itu. Pernah ada seorang suami istri datang. Datang waktu itu tanya. Ini masih keluarga. Jadi yang istri tanya. Kalau ini hukumnya apa namanya? Enggak boleh. Kalau ini enggak boleh. Langsung suaminya, rasa kakean takon kok kayak Bani Israil. Ya, subhanallah ya, enggak seperti itu. Ya. Enggak seperti itu namanya. Wong Islam sudah apa namanya? Sudah selesai. Ya. Tugas kita adalah mencocokkan lesan kita sudah betul atau belum. Keyakinan kita sudah betul atau belum. Ya. Kalau dulu Bani Israil itu memang pertanyaannya pertanyaan yang dilarang oleh Allah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika itu mengatakan kepada Bani Israil, sembelihlah sapi. Kan gampang ya, mboten. Kon nyembelih sapi. Jadi ceritanya, aduh ini jadi masuk cerita. Nggih, mboten napa-napa, nggih. Sekedik malih. Dulu di zaman Bani Israil niku wonten mayit wong sing mati dipateni, tapi ndak tahu siapa yang apa membunuh. Hampir dua kampung ini mau kelahi gara-gara ini, ya. Mayit ini saling menuduh. Kamu yang membunuh kamu, ribut sudah namanya. Kalau sudah seperti ini repot ini, saling menuduh. Hampir terjadi keributan luar biasa. Akhirnya, akhiripun Bani Israil menika sami sowan kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, kita ada problema, wonten masalah niki, wonten mayit, kabeh padha nuduh, sinten sing mateni. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, tahu ini Nabi. Allah Maha tahu, kalau memberitahu fulan sing mateni, rampung. Rampung. Tetapi Allah berkehendak menguji Bani Israil. Bani Israil itu diantara yang mereka agungkan sapi memang. Wallahu a'lam. Kemudian diperintahkan oleh Nabi Musa untuk mereka menyembelih apa? Sapi. Wallahu a'lam. Sembelihlah sapi. Loh, takon sing mateni sapa malah kon nyembelih sapi namanya. Kan seperti itu. Tapi ini perintah. Kalau orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya surasa kakian mikir. Golek sapi langsung sembelih. Tetapi Bani Israil tanya lagi. Wahai Musa, sapi yang bagaimana? Takon warnane nopo. Sifate pripun malah dadi abot. Sampai akhirnya disuruh mencari sapi yang warnanya kuning. Yang sangat kuning. Bagus. Sapi yang tidak digunakan untuk menggarap apa? Sawah. Sapi yang malah angel. Susah itu. Tambah susah. Warnanya sudah ditentukan. Sifatnya sudah ditentukan. Akhirnya malah memperberat diri sendiri. Tapi ketemu. Alhamdulillah. Ada. Hikmahipun nalika sampun dipun sembelih. Ternyata Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengambil salah satu bagian dari sapi, dipukulkan kepada mayit jenazah. Tiba-tiba dia hidup. Hidup sebentar hanya untuk memberitahu fulan yang membunuh saya. Mati lagi. Ya. Ini Bani Israel. Ya. Takon, takon, takon yang menjadikan dirinya apa? Berat. Adapun kulo panjangan sami Islam sampun sempurna. Ya. Samun sak mesdini pun kewajiban kulo panjangan sami mencocokkan. Amalan lisan ini pun bener napa dereng. Amalan badan ini pun bener napa dereng. Kan ngeten. Ya. Saya takbir kalau sholat kok Allahu Akbar tangan saya puter. Nam. Ada yang seperti ini bener atau belum? Nam. Jangan wis rasa dipikir. Nam. Malah dadi abot. Mboten bener kan seniku. Nam. Ya. Kita tanya, oh ternyata yang benar adalah Allahu Akbar langsung apa namanya? Sedekep. Nah, tidak diputer. Nah. Ya. Ya. Karena mereka punya alasan tangan kanan dulu yang diutamakan. Tangan nempel, set, ngeten. Nah. Wabillahi taufik. Nah. Ya. Kalau serba tangan kanan semua repot nanti namanya. Ya. Artosipun Islam sampun apa? Sempurna. Tinggal kita mencocokkan. Saya punya amalan seperti ini, pekerjaan seperti ini sudah betul atau belum? Jangan-jangan mengandung penipuan, jangan-jangan jual beli saya salah, jangan-jangan muamalah saya tidak benar. Nah, niki sampun wonten sedaya, mila kewajiban kula panjenengan sami nggih menika sinau tanglet lan teng donya menika sekedap mboten dangu. Mugi-mugi kula panjenengan sami dipun gampilaken dados tiyang ingkang sabar anggenipun gesang wonten ing donya menika. Amin ya rabbal alamin. Mbok bilih wonten pertanyaan atau hal-hal yang mungkin belum difahami dari apa yang kita sampaikan. Kawula sumanggaaken ya, kepada hadirin wallahu a'lam. Bismillah. Jam berapa mas? 9? Oh ya. Ampun supe hari Ahad ya. Besok tanggal berapa? 9 ya. Disunnahaken puasa napa? Arafah. Puasa Arafah itu pahalanya diampuni dosa 2 tahun. Setahun sebelumnya dan setahun apa? Sesudahnya. Nah, ini nak mboten ngertos, mboten sinau kan nggih. Nggih, ora ngamalaken mesine kan ngoten. Nah, niki bedane tiyang ingkang ngertos lan sing mboten apa? Ngertos. Ya. Wah, kadaran puasa sunnah nang. Loh, puasa sunnah tapi luar biasa ini. Diampuni dosa 2 tahun nang ya. Sebelum dan sesudah. Ya. Nah. Puasa sunnah biasanya pun langkung abot tinimbang puasa apa? Wajib. Ya. Tapi nggih monggo dipun ngetaken nggih. Diingatkan. Okay. Subhanallah. Hah? Apa? Sholatnya kalau memang tidak memungkinkan di tanah lapang ya karena hujan ya tidak mengapa di masjid ya. Kalau memang betul-betul apa namanya ya tidak bisa diupayakan percayakan yes. Monggo nam ya. Ya mudah-mudahan terang ya. Nah yang betul-betul kita cekapakan ini. Moga. Puasa 10 atau pada hari-hari awal Dzulhijjah niku ingkang dipun tekanaken itu hanya tanggal 9. Puasa Arafah. Adapun yang lainnya menawi panjenengan badhe puasa monggo mboten nawon apa. Tapi itu puasa mutlak. Mutlak niku bebas. Tanggal setunggal puasa nggih, monggo tanggal kalih nggih, monggo tiga nggih, monggo sekawan gangsal 6, 7, 8 nggih, monggo. Tetapi yang ditekankan adalah hanya tanggal berapa? 9, tanggal 9 niku. Itu yang ada keutamaannya, diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Tanggal 10 mboten angsal, ndak boleh karena itu hari apa? Id. 11, 12, 13 nggih mboten angsal niku dinten-dinten apa? Tasyrik nggih. Jadi ndak ada, ndak sahih itu riwayat. Tapi kalau puasa tanggal 8 boleh, silakan. Enggak masalah. Ya. Tapi bukan kemudian pengkhususan ini loh puasa tarwiyah. Ya, betul. Nggih, moga Pak. Nggih. Wah, ini saya belum bisa menjawab ini. Belum bisa menjawab. Nah. Iya. Allahu a'lam. Kalau masalah kita berbuat dosa, waduh sudah jelas ya kan, banyak dosa ya. Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina tawwabun ya kan. Allahu a'lam. Dan mboten ngetos ya, apakah ini bisa kita terangkan Allah Subhanahu wa taala ya bahkan mengatakan kepada Ahlul Badr ya, mengatakan kepada Ahlul Badr, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wah, ini lebih luas lagi. Saking mulianya para sahabat yang ikut perang Badar, sampai Allah mengatakan berbuatlah sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Berbuatlah sesuka kalian karena kalian sudah dijamin apa? Surga. Iya. Duh, kok ya memang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berkata ngendika kepada para sahabat yang apa? Ya. Ahlul Badr, ya seperti itu namanya. Berbuatlah sesuka kalian. Sungguh aku telah mengampuni kalian. Berbuatlah sesuka kalian, sungguh telah wajib atas kalian surga. Allah Subhanahu wa taala maha tahu bahwasanya orang-orang ini memang tidak mungkin melakukan apa? Kekufuran. Allah maha tahu. Allah maha tahu segala sesuatu yang akan apa? Terjadi. Dan para sahabat itu kalau mendapatkan jaminan mboten terus dados tiyang sing nglalu niku mboten. Nglalu niku apa nggih? Nggih, sekepenak ini kumboten, justru malah tambah semangat. Nggih. Tambah semangat. Nggih. Ketika mereka mendengar seperti itu, tidak kemudian, wah berarti bebas saya. Mereka paham. Nggih. Justru ini harus saya syukuri untuk terus bertambah baik. Nggih. Abu Bakar As-Siddiq dijamin suarga. Umar dijamin suarga. Utsman dijamin suarga. Tetapi setelah Rasul wafat, mereka terus tambah beribadah. Nggih, tambah beribadah. Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ada orang-orang yang meninggalkan sholat, diingatkan, diperangi oleh beliau. Umar bin Khattab mati syahid. Nggih. Utsman bin Affan mati syahid. Ali bin Abi Thalib mati syahid. Berjuang, berjuang. Padahal sampun mangertos piyambakipun sedaya menika termasuk penduduk apa? Surga. Ya. Wabillahi taufik. Nah, kita juga harus mengambil contoh ini. Kalau kita mengatakan kita mendapatkan hadis tadi, akan diampuni dosa sebelum dan apa? Sesudah. Ya. Itu kita masih ada kemungkinan puasa kita diterima atau tidak niki lho. Nek para sahabat niki walaupun mesti niku sudah pasti mereka masuk apa? Surga. Nah, ya. Jelas ini yang pertama namanya. Yang kedua, jangan kemudian menjadikan kita apa namanya? Ah wis duwe tabungan di ngapurani napa? Dosa. Nah, ya. Mboten. Kita lihat bagaimana dulu sahabat. Kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kita mesti banyak dosa. Ya. Tahun-tahun yang akan datang, saya yakin kita banyak dosa. Ya. Ya. Mesti kita akan berbuat apa? Dosa. Karena memang sudah dinaskan kullu bani Adam khata. Semua bani Adam itu banyak salah. Ya. Luput, luput, luput salah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji menika nggih karena Allah Maha tahu. Ya. Allah Maha tahu apa yang akan kita perbuat. Ya, bisa jadi ya, betul kita berbuat dosa dan diampuni memang dengan sebab apa? Puasa kita ini, ya. Pada hari Arafah. Mila monggo kita semangat anggenipun nggih ngelampahi ibadah saum sunnah nggih puasa Arafah. Nggih. Wallahu a'lam. Nggih, monggo. Dibolehkan dan yang dilarang bagi orang yang sedang Wonten pertanyaan tentang amalan ibadah kaum wanita yang haid utawi nifas niku napa mawon sing angsal napa mawon sing boten angsal. Ingkang boten angsal contohipun salat niki boten angsal dan tidak wajib mengqadha niki salat. Puasa nggih boten angsal ning bedane nek puasa niku dipun napa qadha. Nggih, utang ditung utang. Nek salat mboten ditung napa? Utang. Niki puasa lan ugi napa? Salat. Termasuk ibadah ingkang mboten pikantuk yaitu muamalah dia dengan suami. Nggih. Tidak boleh ya. Thayyib di tempat keluarnya haid itu yang tidak boleh. Adapun yang lain boleh. Nggih. Nah, lajeng pripun terkait dengan zikir dan doa? Silahkan boleh. Zikir napa mawon, doa napa mawon, tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Monggo doa ndonga nggih monggo. Zikir dan doa silahkan. Membaca Al-Qur'an nah sakmenika terkait dengan membaca napa? Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ugi boleh bagi wanita yang haid utawi wanita ingkang napa nifas. Nggih. Nek haid langkung pendek wektalipun paling 10 dinten nggih, wonten sing ping 3 dinten, bahkan mungkin ada yang hanya sehari ada. Nah. Tetapi nek nifas niki banget suwene 40 dinten saged maksimal. Lah nek ora maca Quran nganti 40 dinten boleh untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Dalilipun sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Ketika Aisyah haji bersama Nabi haji wada, nggih, sampai kota Mekah haid. Nabi mengatakan if'ali ma syi'ti au if'ali ma yaf'alul hajj. Wahai Aisyah, lakukanlah semua amalan-amalan jamaah haji. Ghaira an la tatufi bil bait, tetapi kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah. Itu saja yang tidak boleh. Jadi kalau ada wanita yang sedang haji tiba-tiba haid, Ya semuanya dilakukan. Wukuf di Arafah, jalan. Mabit di Mina, jalan. Di Muzdalifah, jalan. Balang jumroh, nggih napa? Jalan. Nabi sendiri yang mengatakan lakukan semua yang dilakukan oleh jamaah haji. Ghaira an la tatufi, tapi jangan tawaf di mana? Ka'bah. Niki tambahan malih. Termasuk ingkang tidak boleh dilakukan bagi kaum wanita adalah tawaf di mana? Ka'bah. Padahal jamaah haji baca Quran, zikir, tasbih, tahmid. Ketika melempar jumroh, Allahu Akbar, lempar. Allahu Akbar, lempar. Allahu Akbar. Selama ibadah haji, talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Berarti tiang ingkang hayub, tiang ingkang nifas niku, boleh melakukan apa? Zikir, doa, dan juga membaca Al-Quran. Ketika akan tidur, wah, badhe tilem niki kan kathah dongane, kathah zikire. Silakan baca. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Baca ayat kursi mboten? Baca ayat kursi. Sebelum apa? Tidur. Ini kan baca Quran. Namanya baca Quran enggak mesti harus dengan apa? Mushaf. Nah, yang terjadi khilaf adalah masalah memegang mushaf ini. Ini boleh atau tidak memegang mushaf dalam keadaan tidak apa? Suci. Ini khilaf di kalangan ulama. Adapun masalah membaca insyaallah ya. Silakan membaca. Ya. Wabillahi taufik. Bisa difahami insyaallah nggih? Ya? Nggih, ya, monggo. Ji. Dan seterusnya. Betul sahih Allah alam tidak ada hadis ini. Ini hadis tidak ada. Tidak ada hadis ini. Jadi yang benar hanya tanggal berapa? 9. Adapun tanggal 1 ini mau puasa monggo, tapi kemudian di hari itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya siapa? Nabi Adam. Dan Allah akan mengampuni dosa orang yang berpuasa di hari itu. Ini mboten wonten niki. Iya, mboten wonten. Iya. Hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat enggak ada. Iya. Monggo. Yang ini harus dimurojaah lagi nam ya, harus dimurojaah lagi nam, dan saya memang tidak dan belum memurojaah ini nam. Yang jelas para ulama dan dalam kitab-kitab mereka ketika membahas ini tidak pernah menyinggung hadis-hadis tersebut nam. Ya, imma hadis tadi ada tetapi dhaif ya, atau tidak ada sama sekali. La aslalahu maudhu, hadis itu apa palsu. Ya. Mboten leres. Ya, wallahu alam. Ya. Ya. Dan para ulama mengatakan termasuk saya lupa siapa di antara mereka, saya lupa Syabdul Musin atau yang lain, tidak ada itu puasa yang dinamakan puasa apa? Tarwiyah. Tidak ada puasa apa? Tarwiyah. Nah. Maksudnya tidak ada, bukannya tidak boleh. Ya. Maksudnya keyakinan ini adalah puasa hari tarwiyah yang memiliki keutamaan tertentu. Mboten. Jadi yang ada keutamaan tertentu dan ditekankan hanya tanggal berapa? 9. Yang lainnya ya adalah berdasarkan keumuman sabda Nabi alaihi salatu wasalam, tidaklah amalan yang dilakukan di hari itu 10 itu kecuali sangat apa? Mulia. Amalan napa mawon? Membaca Al-Qur'an ya. Kemudian zikir, doa, termasuk juga tolabul ilmi, mencari ilmu. Ah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hadis-hadis tadi bisa jadi memang ada lafadznya tetapi lemah dan sangat lemah tidak bisa dikuatkan, atau memang tidak ada dan riwayatnya palsu. Wallahu a'lam. Nggih. Tengriku wonten mboten Pak riwayat sinten? Ndak riwayatnya ada? Riwayat siapa? Ya. Ya, Allah a'lam. Nggih. Bahkan surat-surat itu 114 surat itu masing-masing ada keutamaannya. Ya. Surat Al-Fatihah ini keutamaannya. Kedua ternyata itu hadisnya apa? Palsu. Ya. Dibuat-buat. Jadi sing gawe hadis palsu niku maksudnya ben podo semangat maca Quran. Mboten leres niku. Carane kaya niku. Ada beberapa surat yang memang disebutkan keutamaannya. Tetapi semua surat ini, satu persatu ini, hadisipun apa? Palsu. Ya, tidak ada. Katus mekaten, ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbok pilih wonten perkawis, ucapan yang mboten pas, mboten matrep. Untuk kesempatan menika naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.